Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Wa min dunihi ma jannatan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi hamba Allah yang takut saat dia berdiri di hadapan Rabb-nya kelak di hari kiamat, baginya jannatan, dia akan mendapatkan dua surga. Kemudian dipaparkan sifat-sifat dua surga itu sampai firman Allah Ta'ala hal jazaul ihsani illa al ihsan. Kemudian di sini Allah mengatakan wa min dunihima jannatan, dan di bawah kedua surga itu ada dua surga yang lain, jannatan wa min dunihima, dan di bawah dua surga itu jannatan terdapat dua surga. Nah, di bawah dua surga itu, di bawahnya maksudnya apa? Ya, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hatani al-jannatani duna allataini qablahuma fil martabati wal fadilati wal manzilati binasil Quran. Dua surga ini di bawah dua surga sebelumnya, fil martabah, dalam hal martabat derajat tingkatan, wal fadilah, dan dalam hal keutamaan, wal manzilah, dan dalam hal kedudukan. Jadi dua surga sebelumnya yang disebutkan pada waliman khafa maqama rabbihi jannatan itu martabatnya, derajatnya, tingkatannya lebih tinggi, keutamaannya dan kedudukannya lebih tinggi daripada dua jannah ini. Karena itu Allah mengatakan wa min dunihima jannatan, di bawah dua jannah itu ada dua jannah. Ya. Sebagian ulama memahami bahwa dua jannah yang pertama, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, itu adalah dua surga yang bejana-bejananya dan apa yang di dalamnya dari emas. Diperuntukkan untuk al-muqarrabun, lil-muqarrabin, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdekat kedudukannya dari kalangan para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang-orang soleh yang khusus yang punya ketinggian martabat, derajat di sisi Allah SWT, didekatkan di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan dua jannah yang ini, wa min dunihima jannatan, di bawahnya ada dua jannah, dua surga. Ini terdiri dari bejana-bejananya dan apa yang di dalamnya terbuat dari fiddah, dari perak. Yang diperuntukkan untuk ashabul yamin, penduduk jannah yang disebut ashabul yamin, al-abrar. Yang tingkatan ketakwaan keimanan mereka di bawah tingkatan al-muqarrabun. Ya. Di antara yang memilih tafsir ini Ibnu Katsir, ya, Sa'di, murid As-Sa'di, yaitu Ibnu Utsaimin. Baik. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi berdasarkan tafsir ini, dua jenis surga yang pertama, ya, yang bejana-bejana dan yang apa di dalamnya dari emas, itu untuk tingkatan yang tertinggi dari kalangan hamba-hamba Allah yang muqarrabun, yang telah disebutkan tadi. Dua surga ini, ya, yang tingkatannya lebih rendah, keutamaannya lebih rendah, kedudukannya lebih rendah, ini untuk ashabul yamin. Nah, di sana ada sebuah hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, dua surga min dhahabin, dari emas, aniyatuhuma, bejana-bejananya dari emas, wa ma fihima, dan apa yang ada di dalamnya. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Dan dua surga min fiddatin, dari perak, aniyatuhuma, bejana-bejananya, wa ma fihima, dan apa yang ada di dalamnya. Hadits Abi Musa al-Ash'ari muttafaq alaih. Bagaimana memahami hadits tersebut? Sebagaimana telah disampaikan tadi, pendapat sebagian ulama ahli tafsir, dua surga yang dari emas, bejana-bejana yang dan yang ada di dalamnya, itu untuk al-muqarrabun. Kemudian dua surga itu yang dimaksud, waliman khafa maqama rabbi jannatan, yang disebutkan, dipaparkan sifat-sifatnya sampai ayat hal jazaul ihsani ilal ihsan. Kemudian dua surga yang terbuat dari perak, bejana-bejananya dan apa di dalamnya, itu untuk ashabul yamin. Itu yang dimaksud pada ayat ini, wa min dunihima jannatan. Nah, kemudian ayat-ayat berikutnya juga akan menyifati, memaparkan, ya, menggambarkan sifat-sifat dua jannah ini. Ya, wa min dunihima jannatan. Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah mengatakan mudhammatan. Nah, ini sifat yang pertama yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tentang dua jannah tersebut yang diperuntukkan untuk ashabul yamin, yang tingkatannya, derajatnya, keutamaannya, kedudukannya lebih rendah daripada dua surga yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya, dua surga sebelumnya Allah menyifati dengan zawata afnan, dua surga itu punya apa? Afnan, aghsan, dahan-dahan yang banyak yang menggelantung pada dahan-dahan yang banyak itu buah-buah yang beraneka warna dan rasa. Ya. Maka di sini Allah menyifatinya hanya dengan mudhammatan. Apa makna mudhammatan? Ada dua tafsir. Ada yang menafsirkan mudhammatan khadrawan, dua surga itu hijau, ya, penuh dengan pohon-pohon yang hijau. Ada yang menafsirkan sawadan, dua surga itu hitam. Hitam. Kelihatan hitam. Bagaimana maksudnya? Ya, dua tafsir ini tidak bertentangan. Ya. Maksudnya pohon-pohon yang ada dalam surga itu saking hijaunya dan saking segarnya sampai kelihatan menghitam. Daun itu jika segar sekali, hijau sekali sampai seperti hitam dilihat. Dan karena lebat, banyak pohon, daun yang hijau segar sampai kelihatan hitam. Itu makna mudhammatan. Lihat perbedaan yang pertama. Dua surga yang sebelumnya Allah sifati dawata afnan. Yang ini Allah menyifatinya hanya dengan mudhammatan. Ya, dua surga yang banyak pepohonannya, yang hijau, saking segarnya hijaunya kelihatan, ya, hitam. Beda kan? Lebih unggul yang pertama tentunya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fihima 'ainani nadhakhatan. Sifat yang kedua. Fihima 'ainani nadhakhatan. Di dalamnya, di dalam dua surga itu terdapat ainani, terdapat dua sungai yang nadhakhatan. Nadhakhatan artinya kedua sungai itu menyemburkan, memancarkan air. Ya. menyemburkan, memancarkan air. Air yang tidak pernah habis. Karena air itu terus menyembur, memancar keluar darinya. Tetapi tidak mengalir. Tidak mengalir. Hanya disifati menyembur, memancar. Tapi tidak mengalir. Sementara dua surga sebelumnya, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, Allah sifati fihima aynani tajriyan. Di dalam dua surga itu ada dua sungai yang airnya tajrian, mengalir, mengalirkan air, mengalir. Adapun ini tidak disifati mengalir airnya, hanya disifati memancar keluar dari sungai itu, menyembur. Tapi di tempatnya tidak mengalir. Beda kan? Tentunya yang pertama, yang mengalir itu lebih unggul, lebih sempurna. Yang mengalir itu lebih kuat dan lebih sempurna daripada hanya yang memancar, menyembur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sifat yang ketiga, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam dua jannah itu, surga itu, ada fakihatun, ada buah. Wa nakhlun, ada pohon kurma. Wa rumman, ada delima. Ya. Buah sebelumnya Allah mengatakan fihima fakihatun. Di dalam dua surga itu ada fakihatun, ada buah-buahan. Kemudian Allah atafkan, ikutkan padanya dengan wa nakhlu wa rumman, dan ada pohon kurma, ada delima. Kita tahu bersama bahwa kurma dan delima itu buah. Jadi sebenarnya kurma dan delima itu sudah masuk dalam makna fakihah, buah. Tetapi ini istilahnya, ya, min babi affil khas alal am. Kata Ibn Kathir, min bab affil khas alal am kama karrarahu al-Bukhari wa ghairuh. Ini masuk dalam bab mengatofkan, mengikutkan sesuatu yang khusus kepada yang lebih umum, sebagaimana ditetapkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Baik, kenapa dikhususkan penyebutan kurma dan delima daripada buah-buah yang lain? Al-Bukhari, wa innama, kata Ibnu Katsir, wa innama afradan nakhla war rumana bidzikri li syarafihima ala ghairihima. Hanyalah sesungguhnya Allah menyendirikan penyebutan kurma dan delima, pohon kurma dan pohon delima, ya, li syarafihima ala ghairihima, karena keunggulan, keistimewaan dua buah ini dibandingkan yang lainnya. Menunjukkan bahwa kurma dan delima lebih istimewa daripada buah-buah yang lain yang ada di dua surga itu. Ya. Tetapi bandingkanlah perbedaan dua jannah sebelumnya. Dalam hal ini dibandingkan dua jannah ini. Jika di sini Allah hanya mengatakan fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Fihima fakihatun, di dalamnya ada buah. Ya. Buah-buahan banyak. Tapi dua surga yang sebelumnya Allah mengatakan fihima min kulli fakihatin. Ya, dengan harfu jar min. Kulli, ada kata kull. Min kulli fakihatin zaujan. Pada dua surga itu terdapat dua macam, ya kan, zaujan, sinfan, seperti yang kita pelajari, sinfan dua macam, min kulli fakihah, dua macam dari seluruh jenis buah-buahan. Ini lebih umum kan, disifatkan bahwa di dalam dua surga itu terdapat dari seluruh jenis buah-buahan, masing-masing dari jenis yang ada itu sinfan dua macam. Dua macam itu ya, berbeda warnanya dan kelezatannya, ada khasnya masing-masing. Jadi misalkan kurma ada dua macam, delima ada dua macam, ya. Kedua macam itu berbeda. Jadi disifati lebih unggul, min kulli fakihatin zaujan, dari seluruh jenis buah-buahan, masing-masing dari jenis buah-buahan itu ada dua macam. Sedangkan yang ini Allah hanya mengatakan fihima fakihatun, di dalam kedua surga itu ada buah-buahan. Wa nakhlu wa rumman, ada pohon kurma, ada pohon delima. Ya berarti yang pertama kan lebih umum, lebih banyak, lebih unggul, lebih istimewa, ya, buah-buahannya. Ya kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu terdapat khairatun, terdapat bidadari-bidadari yang khairat, bagus akhlaknya, baik akhlaknya, dan hisan, bagus, indah, cantik tubuhnya, fisiknya, seluruhnya, seluruh tubuhnya. Jadi yang pertama, khairat. Khairat itu menyifatkan batinnya. Wanita-wanita surga itu, bidadari-bidadari itu. Khairat menyifatkan batinnya. Ya. Bagus-bagus akhlaknya. Selalu menyenangkan, ya, suami-suami mereka. Hisan, ya, bagus-bagus, indah-indah, cantik-cantik, ya, tubuhnya dan wajahnya, fisiknya, yaitu menyifati zahirnya, lahirnya, fisik secara lahir, bahwa ya, cantik-cantik, tidak ada yang mengecewakan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Khairatun hisan itu adalah hurun Mereka adalah hur, bidadari, bidadari yang cantik ya. Hur yang dimaknai dalam bahasa kita dengan bidadari-bidadari ya, itu jamak dari, itu bentuk jamak dari haura ya. Hur adalah bidadari-bidadari yang jumlahnya banyak. Nah, mufradnya, tunggalnya, kata tunggalnya adalah al-haura'u. Al-haura'u. Al-haura'u artinya al-jamilah. Jadi kata tunggalnya al-haura'u. Yang artinya jamilah, cantik. Jamaknya ya, yaitu hur. Ya, bidadari, bidadari. Satu bidadari haura. Bidadari yang cantik. Hur, bidadari, bidadari yang cantik. Ya, jamak, jumlahnya banyak. Ya, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, الحوراء هي الجميلة التي جمنت في جميع خلقها yang cantik pada seluruh fisiknya, semuanya dari kepala sampai kaki, semuanya cantik, indah. Wabil akhasil ainu, dan lebih khusus, terkhusus matanya. Ya. Yaitu syadidatul bayadi, syadidatul sawad, wasi'atun mustadiratun min ahsani ma yakun. Matanya, mata putihnya putih sekali, mata hitamnya hitam sekali. Lebar matanya. Ya. Lebar. Bundar. Ya. Cantik sekali. Ah, tidak bisa dibayangkan lah. Fiha ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jalannya terdapat berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik dalam hati. Itu hur gambarannya. Bidadari-bidadari itu maksuratun fil khiyam. Mereka tinggal berdiam di dalam kemah-kemah mereka. Ya. Di dalam kemah-kemah mereka. Bagaimana kemahnya surga? Jangan bayangkan kemah di dunia ya. Nah. Nah, kemah di surga, jika mau tahu, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya. Dinukil di sini oleh Ibnu Katsir hadisnya. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna fil jannati khaymatan." Sesungguhnya dalam surga terdapat kemah. Min lu'lu'atin mujawwafatin, terbuat dari lu'lu'ah mujawwafah. Satu mutiara, mutiara besar yang berongga. Mutiara besar yang indah, cantik, berongga. Arduha situna milan. Luasnya mutiara itu yang merupakan kemahnya bidadari-bidadari itu 60 mil. Fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin. Pada setiap sudut-sudutnya di situ ada bidadarinya, ya, ada istrinya yang punya kemah itu, yang tidak saling melihat. Yatufu alaihimul mu'minun. Pemilik kemah itu berkeliling, mengelilingi, mendatangi, menggiliri istri-istrinya, bidadari-bidadarinya yang ada. Dan tidak saling melihat satu dan yang lainnya. 60 mil luasnya. Luas sekali. Ya. Berjauhan kan? Nah. Itu kemahnya, ya. Hurum maksuratun fil khiyam. Ada riwayat-riwayat yang lain. Ya, selain itu, namun ini yang ada dalam Sahih Bukhari yang kami bacakan tadi. Yang ini ada riwayat yang lain pula yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim, menyebutkan luas yang berbeda, ya. Ada riwayat yang menyebutkan hanya 30 mil. Yang tadi kan 60 mil. Dari riwayat lain menyebutkan 30 mil. Nah, yang jelas itu luas sekali. Nah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lam yatmithunna, tidak pernah disentuh, ya, bidadari-bidadari itu. Tidak pernah disentuh sama sekali, ya. Oleh insun qablahum, oleh manusia sebelum suami-suami mereka yang diberi bidadari itu. Walajan, dan tidak pula oleh jin. Ini sama penjelasannya dengan yang sebelumnya. Jadi masih, ya, asli. Nah, tidak pernah disentuh oleh yang lain. Dan masih ingat, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah berdasarkan ayat ini dan ayat sebelumnya, kan di sana untuk dua surga yang sebelumnya kan Allah mengatakan fihinna qasiratut tarfi. Iya, fihinna qasiratut tarfi. Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan. Dalam surga-surga itu terdapat bidadari-bidadari yang pandangan-pandangan mata mereka terbatas, hanya tertuju kepada suami-suami mereka. ya. Dan sifat itu lebih mengungguli sifat yang disebutkan di sini. Ketika dikatakan bahwa fihinna qasiratut tarfi, di dalam surga-surga itu terdapat bidadari-bidadari yang pandangan-pandangan mata mereka hanya tertuju ke suami-suami mereka. Meskipun yang ini juga tentunya, bidadari-bidadari yang ini juga tentunya dalam kemah-kemah itu saja. Ya. Terjaga dalam kemah-kemah itu, tetapi di sini ada tambahan keunggulan bahwa disifati bahwa pandangan-pandangan mata mereka hanya tertuju ke suami-suami mereka. Sedangkan yang bidadari yang ada dalam dua jannah ya, berikutnya tidak disifati seperti itu ya. Hanya disifati fihinna khairatun fisan hurum maqsuratun fil khiyam. Dan sama-sama lam yatmithunna insun qablahum wala jann. Nah, ingat Ibnu Utsaimin di sini menyebutkan faedah ini, dalil bahwa jin-jin yang beriman masuk surga. Ini dalil yang jelas kata beliau bahwa jin-jin yang beriman masuk surga. Karena Allah mengatakan lam yatmithunna insun qablahum wala jann. Bidadari-bidadari itu ya, dalam surga-surga itu tidak pernah disentuh sebelumnya oleh selain suami-suami mereka dari kalangan manusia dan jin. Artinya ya, masing-masing dari bidadari-bidadari itu ya, yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan dua surga itu, dia punya dapat bidadari-bidadari itu miliknya dia, untuk dia. Nah, manusia dan jin yang ada dalam surga selain mereka itu tidak pernah menyentuhnya sebelumnya. Semua bidadari di sana begitu. Ya, tidak ada dari kalangan manusia dan jin penduduk surga yang ada selain suami-suami mereka yang telah menyentuh sebelumnya, tidak ada. Begitu. Nah, itu dalil bahwa manusia dan jin yang beriman masuk dalam jannah. Jadi yang masuk jannah surga itu bukan hanya manusia, ya. Dan Ibnu Katsir juga menyebutkan ini. Ya, kan Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Jadi khitab pada ayat-ayat ini dalam surat Ar-Rahman tertuju kepada jin dan manusia terhadap nikmat-nikmat Rabb kalian berdua, yang mana dari nikmat-nikmat itu yang kalian berdua dustakan. Dan disebutkan bagi yang beriman masuk dapat dua jannah. Wa min dunihima, dan lebih rendah dari itu ada dua jannah. Ya, itu untuk yang tidak mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin dan manusia. Terima kasih. Jadi itu dalil bahwa yang beriman dari kalangan jin juga masuk jannah. Baik, ya. Sifat berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupnya sampai di sini. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.